Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudassatuha fa inna kullam mudassatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid pada bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifatnya Allah. Bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud menentang ini ada dua khulasahnya. Yang pertama adalah al-ingkar. Yang pertama ingkarun takdzib, pengingkaran dengan bentuk mendustakan. Pengingkaran dalam bentuk mendustakan nama-nama dan sifat Allah. Maka ini kufrun bila syak. Ini termasuk perbuatan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang mengingkari nama satu saja dari nama-nama Allah, atau mengingkari sifat dari sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal yang ada dalam Quran dan Sunnah, dia telah kufur. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat dzatiyah. Allah memiliki tangan. Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, manusia. Surat ini atau ayat ini isbat penetapan Allah memiliki tangan. Maka karena Allah Ta'ala telah isbat dengan sifatul yad, sifat memiliki tangan, maka tidak boleh seorang muslim mengingkari Allah memiliki tangan. Siapa yang mengingkari dengan mendustakan sifat tersebut, kufur. Iya, Karena ada sebagian kelompok tidak mau menetapkan Allah punya tangan. Lalu tangan dimaknakan nikmah, kenikmatan. Atau tangan diartikan kekuasaan atau kemampuan. Ini adalah tahrif, merubah makna ayat, merubah sifat yang Allah tetap telah menetapkan pada dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita imani Allah punya tangan. Namun tangan Allah laisa kamislihi syai. Sudah menjadi bahasa orang awam, ya. Orang awam juga tahu dan sering berucap, iya. Apa itu takdir ada di tangan Allah? Berarti kamu yakin Allah punya tangan? Kenapa tidak mau mengimani dalam ayat Allah punya tangan? Sering orang mengatakan takdir itu, rezeki itu ada di tangan Allah. Berarti antum yakin Allah punya tangan? Rezeki itu ada di tangan Allah. Berarti yakin betul bahwa dia, Allah Ta'ala, punya tangan. Walaupun tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Dan ini ijma' kaum muslimin yang mengingkari sifat yadun ataupun Allah beristiwa atau Allah memiliki ain, mata, itu kufur berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kenapa? Karena mendustakan khabar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jenis yang kedua kemarin adalah ingkaru ta'wil, pengingkaran dalam bentuk penakwilan, yakni menafsirkan makna kepada makna yang lain. Seperti tadi, tangan ditakwil dengan nikmat, tangan diartikan dengan kekuasaan. Ini ingkaru ta'wil. Ini termasuk ingkaru ta'wil. Iya. Allah Ta'ala menyebutkan dirinya punya tangan. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifasha. Orang Yahudi menuduh tangan Allah terbelenggu di lehernya. Maksudnya bakhil. Allah bantah, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah menginfakkan apa yang ada di tangannya sesuai apa yang Allah kehendaki. Di sini tangan diartikan dengan tangan tidak boleh ditakwil menjadi nikmah atau al-quwah. Itu makna ingkar nama-nama atau sifat Allah. Yang kedua, pembahasan yang kedua kemarin adalah kaidah dalam memahami asma. Asma artinya nama-nama. Allah memiliki nama-nama asma berdasarkan ayat walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Iya. Allah memiliki nama-nama yang sangat baik. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah menetapkan dirinya punya nama al-asma. Taib. Dalam memahami nama-nama Allah, kaidah yang pertama adalah anna asma Allah a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah itu mencakup nama dan sifat. nama-nama Allah itu mencakup a'lam wa awsaf, nama dan sifat. Iya. Artinya sifat yang menunjukkan atas nama tersebut. Apa contohnya? Allah memiliki nama Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sering kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka nama Allah yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sekaligus memiliki sifat, sifat yang sesuai dengan namanya. Iya. Kalau Allah Ta'ala punya nama Ar-Rahim, Ar-Rahman berarti sifatnya rahmah. Allah memiliki sifat rahmah. Dan Allah memiliki innalillah, Allah memiliki 100 sifat rahmah. 100 daripada sifat rahmah. Allah turunkan 1 dari 100 ke muka bumi ini. Allah turunkan 1 dari 100 sifat rahmatnya ke muka bumi ini. Biha yataroham al-khala'ik. Dengan sifat rahmat ini, makhluk-makhluk saling menyayangi. Seekor kuda mengangkat kakinya ketika ada anaknya di bawah kakinya. Kenapa? Takut menginjak anaknya. Ini karena sifat rahmah yang Allah berikan pada hewan. Kepada hewan, hewan menyayangi anaknya. Dan hadis Bukhari, Habis Ibn al-Aqra, seorang badui, orang gunung, beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan atau Husain. Apa kata Habis Ibn al-Aqra? Atuqabbilu as-sibyan ya Rasulullah? Anda mencium anak kecil ya Rasulullah? Saya punya 10 anak. Saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Saya tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Apa kata Nabi? Apakah kamu tidak takut kalau Allah mencabut di hatimu rahmah? Man la yarham la yurham. Yang tidak penyayang tidak disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti dengan sifat rahmahnya Allah menyayangi makhluknya. Dengan sifat rahmahnya pula Allah berikan pada makhluk menyayangi sesama. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang pertama, bahwa nama mencakup juga apa? Sifat. Yang kedua, bahwa nama-nama Allah mutaradifah mutabayyinah. Mutaradifah mutabayyinah. Mutaradifah artinya berbeda lafadznya tetapi sesuai maknanya, berkesaling berkesesuaian maknanya. Namanya mutaradifah. Dan mutabayyinah. Mutabayyinah artinya berbeda lafadznya dan maknanya. Lafadznya, maknanya memang berbeda. Contoh, Allah Ta'ala memiliki nama, memiliki makna. Misalnya makna Allah adalah apa? As-Sami'. As-Sami'. Allah mendengar. Al-Basir, Allah melihat. As-Sami' wal-Basir maknanya beda. ya tak? Beda maknanya. Asami mendengar, al-basir melihat. Iya. Tetapi semua itu menunjukkan sesuatu yang satu. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Iya, Allah Azza wa Jalla. Iya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, pada pertemuan yang lalu, bahwa asma'ullah laisat mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Nama Allah itu tidak terbatasi dengan bilangan tertentu. Nama-nama Allah laisat mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah Azza wa Jalla tidak terbatasi dengan bilangan tertentu. Apa hadisnya? Berdasarkan hadis akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban, adalah hadis Ibnu Mas'ud yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, ila angkala, sampai Nabi bersabda, as'aluka bikulli ismin, saya memohon kepada engkau ya Allah dengan seluruh nama, seluruh nama, huwalaka, yang itu untukmu, samaita bihi nafsak, yang kau berikan nama itu pada dirimu. Nama yang Allah menyebutkan atas dirinya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, ya. Atau yang ketiga, au alamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Yang keempat, au istaksarta fi ilmil ghaib indak. Ini di sini, atau nama yang engkau simpan, istaksarta, engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Di sini kalimat istaksarta fi ilmil ghaib adalah nama yang Allah simpan, yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Berarti nama Allah Azza wa Jalla tidak terbatasi dengan 99. Berarti nama Allah tidak terbatasi hanya 99. Adapun hadis inna lillahi 99 isma, man ahsaha dakhala jannah, dalam hadis Bukhari, Allah memiliki, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Siapa yang menghitungnya masuk jannah. Apa makna hadis? Falaisa ma'nahu annahu laisa lahu illa hadhil asma. Makna hadis bukanlah maknanya bahwa hanya itu saja yang Allah miliki. Lakin maknahu, namun makna hadis, anna man aqsa min asma'ihi hadi 99 fa innahu yadkhul jannah. Siapa yang aqsa, menghitung dari nama-namanya yang 99 yang Allah sebutkan ini, dia masuk jannah. Dan sudah kita terangkan makna man ahsoha, bukan hanya menyebutkan, tetapi dia juga memahami maknanya, mengamalkan makna asma-asma tersebut, ya. Di antara makna ahsa, sebagaimana sudah kita sebutkan, bukan sekedar menyebutkan satu persatu, tetapi apa yang terkandung dalam nama-nama tersebut, berusaha untuk dia mengamalkannya. Kalau Allah Ta'ala memiliki nama Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, Allah itu memiliki nama Al-Mutakabbir yang menyombongkan dirinya, karena Allah memiliki memiliki makhluk dengan semua jenisnya, pantas bagi Allah. Maka manusia tidak boleh meniru nama Allah Al-Mutakabbir, karena itu nama bagi Allah, sehingga tidak boleh menjadikan padanya ada sifat Al-Kibr. Kenapa? Al-Kibr ridai, selendangku. Tidak boleh seorang makhluk memiliki sifat Al-Kibr. Kalau tahu Allah yang pantas memiliki nama ini, sifat ini, dia tidak boleh meniru namanya Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu contoh. Man ahsaha takmil jumlah, man ahsaha dakhalal jannah. Yani inna lillahi tis'atun wa tis'in. Kalimatnya wa nadiru hadha qaul, sebagai perbandingan ucapan ini, indi mi'atu furs, yani saya memiliki uang 100 rupiah atau 100 dinar, adat tuha lil jihad. 100 ini saya siapkan untuk jihad fisabilillah. Saya mengatakan saya memiliki 100 dinar, saya siapkan untuk jihad fisabilillah. Falaisa ma'nahu, bukanlah maknanya, annahu laisa indahu illa hadil mi'ah, bukan maknanya dia hanya punya 100 dinar. Bal ma'nahu, tetapi maknanya, anna hadihil mi'ah, bahwa 100 ini mu'addah lihadasyai, 100 ini yang disiapkan untuk jihad. Artinya dia punya lebih dari 100. Di sana ada yang belum disiapkan. Itu makna hadis seperti itu. Sehingga dari sini dipahami oleh para ulama, nama Allah tidak dibatasi hanya berapa? 99. Barakallahu fikum. Ini diantara nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagian ulama ada yang meneliti Al-Quran dan disebutkan satu persatu dari 99 itu, sebagaimana yang sudah antum ketahui. Tapi sekali lagi, itu bukan batasan kata para ulama. Taib, yang keempat, al-mabhasu rabi' al-ismun min asma'illah, bahwa al-ismu min asma'illah yadulu ala dzat wa ala al-ma'na. Nama bagi Allah menunjukkan zat dan makna. Kama sabaqa, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Kalau Allah memiliki nama, berarti menunjukkan zatnya Allah dan menunjukkan makna dari nama tersebut. Karena tidak mungkin sebuah nama tanpa makna. Kalau dia punya nama, pasti punya makna dari nama tersebut. Iya. Fayajibu alaina, sehingga wajib bagi kita, anu'mina bihi, mengimani dengan nama tersebut, min isman minal asma, wa nu'minu bima tadammanahu minas sifat. Yang kedua, wajib bagi kita mengimani apa yang terkandung dari sifat dari nama tersebut. Iya, mengimani nama tersebut, sifat yang terkandung, wa nu'minu bima tadullu alaihi hadhihi sifat. Yang ketiga, kita mengimani pula apa yang ditunjukkan dari sifat tersebut, minal athar, dari pengaruh nama tersebut, wal hukmi, dan juga hukum yang terkandung dari nama tersebut. Misal, ingkanal ismu muta'addiya, misalnya nama Allah yang muta'addi, apa itu? As-sami', apa as-sami'? Yang maha mendengar. Kalau kita berdoa, innaka sami'u du'a, innaka sami'u du'a, sesungguhnya engkau sami'u du'a, zat yang mendengar doa. As-sami' nama Allah. Nu'min, kita percaya. Min asma'ihi, dari nama-nama Allah yang menunjukkan apa? As-sami', dia yang mendengar. Jadi kalau antum memanggil ya sami'ud du'a, maknanya kamu sedang memanggil Allah, bukan yang lainnya. Wa annahu, yang kedua, dalun ala sifatis sama', as-sami' menunjukkan sifat mendengar. Iya, Allah mendengar. Kita tidak boleh menolak sifat mendengar bagi Allah, walaupun manusia juga apa? Mendengar. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Naam, Allah ciptakan pada manusia mendengar dan melihat. Sahih. Tetapi sami', mendengarnya manusia, melihatnya manusia, tidak sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya kalau ada orang namanya sami', dia mungkin bukan nama as-sami', mungkin punya sifat mendengar saja, karena dia hamba Allah. Kalau Allah as-sami', zat yang mendengar. Ya, abdus sami', hamba yang mendengar, hambanya Allah yang maha mendengar mungkin. Wa anna lihada sami' hukman wa athara. Yang ketiga, dari sifat mendengar, maka Allah memiliki pengaruh dari mendengar itu. Apa itu? Yasma'u bihi, Allah mendengar dengan pendengarannya dari apa yang Allah dengar. Makanya Allah itu maha mendengar apa yang diucapkan makhluknya dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama. Qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar. Apa yang Allah dengar? Ini dari sifat as-sami'. Qad sami'a Allah, betul-betul Allah mendengar. Berarti dari nama as-sami' memiliki hukum, pengaruh dari nama tersebut sifat mendengar. Qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, yakni ucapan orang yang mendebat engkau pada istrinya. Wa tashtaki ila Allah, lalu dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawarukuma, Allah mendengar muhawarah, dialog kamu berdua. Innallaha sami'um basir, Allah mendengar lagi maha melihat. Ketika dua orang saling berbicara, Allah mendengar. Kalau kamu berdua, Allah yang ketiganya. Kalau kamu bertiga, Allah yang keempatnya. Kalau kamu berlima, Allah yang keenamnya. Huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Walaupun kamu di muka bumi ini, Allah di atas arsy-Nya, Allah mendengar. ucapan kita. Berdoa dengan berbisik, Allah mendengar. Jadi Allah Maha Tahu dan Maha Mengetahui apa yang terucap dengan dibisikkan. Dari sini kita percaya nama As-Sami' mengandung sifat As-Sama', mendengar, dan pengaruh dari sifat mendengar bagi Allah. Allah mendengar semua suara makhluk, yang di daratan, yang di lautan, yang dibisikkan, yang diterang-terangkan ucapannya, Allah mendengar. Ini diantara poin yang keempat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, kaidah dalam memahami nama Allah, asma Allahi ta'ala ghairuhu au asma'ullahi hiyallah. Hal asma'ullah ta'ala ghairuhu au asma'ullah hiyallah. Apakah nama Allah itu yang lainnya, atau nama Allah itu dia, Allah itu sendiri? Iya. In urida bil ismil lafzi dalun alal musamma. Kalau diinginkan dengan nama yang dilafadzkan, berarti menunjukkan atas yang disebutkan. Fahiyya ghairullahi azza wa jalla. Wa in urida bil ismil madlul dhalika lafdu fahiyal musamma. Tapi kalau diinginkan dengan nama yang ditunjukkan dari lafaz itu, maka itu nama yang ditunjukkan. Seperti Allahu khalaqas samawati, alladhi khalaqas samawati wal ard, huwallah. Seperti kalimat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang dimaksud? Huwallah. Fal ismu huna huwal musamma. Nama yang disebut di sini, itulah yang disebut. Iya. Wahyalladzi khalaqati samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Wa in qila uktub bismillah. Kalau dikatakan tulis bismillah, fakataba bismillah. Fal murad bismillah, fal murad bil ism dunal musamma. Yang ditulis bukan itu yang dimaksud. Kalau kertasnya itu makhluk, bukan Allah yang dimaksud itu. Namun yang dimaksud, yang diinginkan adalah dia sedang menyebut nama Allah. Wa idza qila idrib Zaidan fa darabtu Zaidan maktub fil waraqah. Sebagaimana contohnya, pukul si Zaid, fa darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid yang ditulis dalam kertas itu. Itu yang dimaksud. Sebagai contoh, lian al maqsud al musamma wa idza qila uktub Zaidun qa'im fal murad al ism alladhi ghair musamma. Ini sekilas tentang pembahasan dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang berpindah kepada kaidah di dalam sifat-sifat Allah. Yang pertama, pembahasan dalam sifat-sifat Allah. Tanqasimu sifatillah ila salasati aqsam. Sifat Allah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, zatiyah. Sifat zatiyah atau ma'nawiyah. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang menunjukkan perbuatan Allah, namanya sifat fi'liyah. Yang ketiga, khabariyah. Sifat dalam bentuk berita tentang Allah. Sekarang yang pertama, sifat zatiyah. Apa yang dimaksud sifat zatiyah? Hiya al-mulazimatu li dzatillah. Sifat yang melazimkan bagi zatnya Allah. Walati lam yazal walam yuzal mutasifan biha. Sifat yang terus-menerus disifati dengan sifat itu. Contoh, as-sam'u. Apa sam'u? Sifat mendengar. Al-basaru, sifat melihat. Ini disebut ma'nawiyah. Iya. Kenapa dikatakan ma'naviyah? Li'anna hadhi sifat ma'ani. Karena sifat ini mengandung makna. Allah punya nama As-Sami'. Apa As-Sami'? Yang maha mendengar. Sifatnya apa? As-Sama', mendengar. Ini yang harus diimani. Berbeda dengan Jahmiyah. Jahmiyah adalah kelompok yang tidak mengimani adanya nama atau sifat Allah. Kalau Allah Ta'ala punya Sami', nama mendengar, mereka menolak sifat Sama'. Berarti Sami' bila sam'in, maha mendengar tanpa mendengar, berarti tuli. Bagaimana dia maha mendengar tidak punya sifat mendengar? Sama saja tidak mendengar. Mengingkari sifat berarti mengingkari daripada nama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kelompok ini, Jahmiyah ini, dikufurkan oleh para ulama. Iya, sebagaimana tadi bab yang kita bahas, Allah maha basir, melihat. Allah punya sifat al-basar, maha melihat. Tidak boleh mengingkari sifat ini. Itulah sifat dzatiyah atau ma'naviyah. Yang kedua, fi'liyah. Wahia allati tata'allaq bimasyiatihi. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kemauan Allah. Insya'a fa'alaha wa illam yasha' lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak, dia lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak melakukan. Contoh, an-nuzul. Sifat nuzul. Apa nuzul? Turun. Ila sama'id dunya. Dalam hadis, Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam hadis sahih, yanzilu rabbuna, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Rabb kami selalu turun, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa, ketika waktu tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah menetapkan pada dirinya apa? Nuzul. Apa nuzul? Turun. Sifat apa yang namanya? Sifat fi'liyah. Kita harus percaya. Tidak boleh mengatakan, oh yang turun itu bukan Allah. Apanya? Rahmatnya. Ini namanya tahrif. Merubah makna kalimat kepada makna yang lain, yang bukan dimaksud. Oh yang diturun perintahnya. Tahrif namanya. Tidak seperti itu seharusnya. Apalagi pakai logika. Ya, kalau Allah turun dari ars, berarti arsnya apa? Kosong. Ini akal manusia. Tidak boleh menanyakan bagaimana Allah turun, kenapa Allah turun. Tidak boleh. Kita cukup percaya. Yang kedua, sifat apa tadi? Fi'liyah. Al-istiwa alal ars. Allah beristiwa di arsnya. Ada tujuh. Tujuh ayat dalam Al-Quran dengan di beberapa surat itu yang menjelaskan Allah beristiwa alal arsy. Sebagaimana sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada tujuh kurang lebih ayat yang langsung menunjukkan Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah beristiwa di ars. Kata Syekhul Islam ada tujuh kurang lebih kalimat yang seperti ini dalam Al-Quran. Diulang-ulang. Bagaimana cara mengimaninya? Kita percaya Allah beristiwa di arsy-Nya. Tidak boleh menolak sebagaimana diriwayatkan datang kepada Imam Malik. Imam Malik ditanya, "Kaifa istawa?" Ya Imam Malik, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Kaifa istawa 'alal arsy? Apa kata Imam Malik dalam keadaan keluar keringat dinginnya? Takut. Takut dengan pertanyaan seperti ini. Karena sudah jelas dalam ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bagaimana kamu ragu? Sampai keluar keringat dinginnya dari keningnya Imam Malik. Takut. Al-istiwa'u ma'lum. Jawabannya singkat, al-istiwa'u ma'lum. Allah beristiwa di arsy ma'lum, suatu hal yang diketahui dalam ayat, dalam hadis. Wal imanu bihi wajib. Percaya Allah beristiwa di arsy wajib. Wal kaifiyatu anhu majhul. Menanyakan bagaimana caranya majhul, tidak diketahui. Karena tidak disebutkan dalam ayat, dalam hadis caranya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya-tanya dengan pertanyaan seperti perkara bid'ah. Bid'ah dari perkara akidah. Karena pada sahabat yang langsung mendengar Quran tidak bertanya kepada Nabi, "Kaifa istawa?" Sudah maklum di kalangan orang Arab apa arti istawa? Ala wartafa'a, naik ke atas. Percaya. Kata Imam Malik, wala araka, saya tidak melihat kamu kecuali orang yang sesat. Suma ukhrija. Lalu muridnya ini diusir, keluar sana kamu, keluar, keluar. Ada kesesatan di otaknya. Itu contoh sifat apa tadi? Fi'liyah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.